بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas yaitu مختصر سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى. Dan kita masih membahas kisah Islamnya suku Bani Al-Haris ibn Ka'ab melalui sebab dakwahnya Khalid ibn Walid dan rombongannya. Alhamdulillah sudah kita baca sampai mereka masuk Islam. Dan kemudian Khalid bin Walid menulis surat kepada Rasulullah SAW dan dibalas suratnya oleh Rasulullah SAW, dan diantaranya disuruh untuk kembali Khalid dengan membawa wakil-wakil mereka. Dan kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW beberapa pertanyaan. Diantaranya pertanyaan, apa betul kalian orang yang kalau diancam malah maju? Diam, tidak menjawab. Sampai yang kedua kali, ketiga kali, sampai keempat kali, mereka menjawab, iya, demikian. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian dengan ancaman ini, maksudnya ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, kalian menentang, aku akan meletakkan kepala-kepala kalian di kaki-kaki kalian. Ikhwan bin na'azakumullah, itulah sebabnya mereka di pertanyaan pertama tidak berani menjawab. Di pertanyaan kedua tidak berani menjawab. Karena ternyata ada kekecualian. Memang mereka suku pemberani. Ditantang, diancam, malah maju. Kecuali kalau ancamannya dari Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak menggunakan kamus tadi, sehingga mereka diam. Dengan pertanyaan kedua, ketiga mereka diam, sampai ketika Rasulullah sepertinya memaksa, baru mereka jawab iya. Ikhwan bin na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala Bani Al-Haris ibn Ka'ab Qais ibn Husayn. Maka Nabi pun menentukan pimpinan mereka, suku Bani Al-Haris ibn Ka'ab, yaitu seorang yang bernama Qais ibn Husayn. Faraja wafdu Bani Al-Haris ila qawmihim, maka kembalilah utusan suku Bani Al-Harith ke kaum mereka di sisa bulan Syawal atau di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Falam yamkutsu ba'da an raja'u, dan tidak lama setelah mereka pulang ke kaum mereka, setelah kurang lebih 4 bulanan, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, semoga Allah merahmatinya, memberikan barakah kepadanya, meridainya, dan memberikan kenikmatan kepadanya. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya yang sedang kita bahas adalah yang Allah katakan, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah datang kemenangan dan telah dibuka kota Mekah, maka engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, suku demi suku, kabilah demi kabilah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad ba'atha ilaihim ba'da an walla wafduhum Amr ibn Hazm. Dan Nabi SAW telah mengutus kepada mereka setelah rombongan mereka tadi, utusan mereka kembali, Rasulullah SAW mengirimkan seseorang untuk mengajari mereka agama, yaitu Amr ibn Hazm, liyufaqihuhum fiddin, untuk memfaqihkan mereka dalam agama, wa yuallimuhumus sunnah, untuk mengajari mereka sunnah, wa ma'alimal Islam, untuk mengajari mereka rambu-rambu Islam, wa ya'khudh minhum sadaqatihim, dan untuk mengambil sedekah-sedekah mereka. Yang dimaksud adalah zakat-zakat mereka. Karena aturan syariat, masalah zakat adalah diambil. Bukan mereka datang memberikan zakatnya, bukan. Tetapi petugas zakat datang ke rumah-rumah mereka, ke perusahaan-perusahaan mereka, ke kebun-kebun mereka, atau ke peternakan-peternakan mereka. Itu aplikasi dari ayat khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah, khudh min amwalihim sadaqatan, ambil dari mereka sedekah mereka untuk mensucikan mereka, dan berikan doa untuk mereka, yakni doakan mereka dengan salawat. Allahumma salli ala ali fulan, Allahumma salli ala ali fulan. Berarti barakallahu fikum, yang namanya zakat diambil oleh penguasa atau petugas penguasa, mereka yang mendatangi tempat-tempat atau rumah-rumah orang kaya dan diaudit keuangannya, kemudian keluarkan 2.5%. Maka ditugaskan Amr bin Hazm untuk mengambil zakat. Wa kataba lahu kitaban ahida fihi ahdahu. Nabi pun mengirimkan surat bersamanya. Amr bin Hazm membawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berisi perjanjian, yang berisi peraturan, wa amarahu fihi bi amrih, dan perintah-perintah Nabi yang Nabi perintahkan kepada mereka. Kita baca secara lengkap suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun minallahi wa rasulih. Ini adalah penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uhud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji. Diawali dengan bismillah dan diterangkan bahwa ini perintah dari Allah dan Rasulnya, berarti syariat. Kemudian diingatkan dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, tepatilah janji-janji. Min Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rasulullah li Amr ibn Hazm. Ini surat dari Muhammadin Nabi alaihi salatu wassalam kepada Amr ibn Hazm, pembawa surat itu. Ba'athahu ilal Yaman, diutus beliau ke Yaman. Amarahu bitaqwallahi fi amrihi kulli, dan dia diperintah untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, harus dengan keikhlasan, harus dengan ketakwaan. Fa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini kebersamaan bermakna ta'yid. Kebersamaan bermakna ta'yid. Karena kebersamaan Allah, ma'iyatullah, memiliki beberapa makna. Kalau ma'iyatullah bermakna Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah menyaksikan, maka kebersamaan Allah yang ini pada seluruh manusia. Pada seluruh manusia, Allah bersama mereka. Artinya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Kafiruhum wa mu'minuhum wa fasiquhum wa zalimuhum, Allah bersama mereka. Kalau mereka berempat, Allah yang kelimanya. Kalau mereka berlima, Allah yang keenamnya. Berapapun mereka, Allah bersama mereka. Ini ilmu Allah mengetahui semua yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan. Tetapi kalau ma'iyah, kebersamaan bermakna pembelaan dan dukungan, biasanya khusus untuk orang beriman. Seperti Allah katakan pada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini Allah di pihak Musa dan Harun. Demikian pula di sini, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Allah di pihak mereka, Allah mendukung mereka, Allah membela mereka. Ini makna Allah bersama mereka. Qala wa yu'allimun nas wa amarahu an ya'khudha bil haqqi kama amarahu Allah. Dan dia, Amr bin Hazm, diperintah untuk mengambil dengan kebenaran, yakni mengambil zakat dengan hak, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yubashshiran nas bil khair, dan dia diperintah untuk memberitakan kabar gembira pada mereka-mereka yang menunaikan perintahnya. Wa yamuruhum bihi, dan menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan. Wa yu'alliman nasa al-Qur'an, dan agar mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Wa yufaqihuhum fid-din, agar dia mengajarkan fiqh agama, agar mereka memahami agamanya. Wa yanhan nasa fala yamassal Qur'ana insanun illa wa huwa tahir, dan juga melarang manusia agar jangan menyentuh mushaf, jangan menyentuh Quran seorang pun, illa wa huwa tahir, kecuali dalam keadaan suci. Wa yukhbirun nasa billadhi lahum walladhi alaihim, dan dia juga ditugaskan untuk memberitahu manusia apa kewajiban mereka dan apa hak mereka sebagai muslimin. Karena mereka orang-orang yang baru masuk Islam, maka diajarkan hak muslimin apa dan kewajiban muslimin apa. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Selanjutnya dikatakan dalam surat ini, wa yalinu lin-nasi fil haqqi, hendaklah bersikap lembut dalam kebenaran. Wa yastadd 'alaihim fil zulmi, tetapi bersikap tegas terhadap kedoliman-kedoliman. Fa inna Allah kariha dhulm wa naha anhu, karena Allah tidak suka kedoliman dan Allah Subhanahu wa taala melarang kedoliman. Ala laknatullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kedoliman ada tiga model atau ada tiga bentuk. Zulmun lillah wa huwa syirk, kedzaliman pada Allah dan itu kesyirikan. Wa zulmun linnas, dan kedzaliman pada manusia, dan ini yang akan dituntut dan dikisas nanti yaumul qiyamah, akan diselesaikan masing-masing urusan manusia dengan manusia. Yang ketiga, zulmun nas linafsih, atau dhulmur rajul li nafsihi, kedzaliman seseorang pada dirinya sendiri yang dirugikan dirinya sendiri, maka dosa-dosa yang hanya merugikan dirinya sendiri inilah yang bisa terhapus dengan amalan-amalan saleh, bisa terhapus dengan salat ke salat, puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, Jumat ke Jumat, dan seterusnya. Berarti yang mengerikan adalah zulmun lillah, yaitu kesyirikan. Kalau mati membawa syirik, dia akan diampuni. Yang kedua, zulmun linnas. Di sini juga besar karena kaitannya dengan manusia. Kalau manusia tidak memaafkan, akan diselesaikan yaumul qiyamah. Ini barakallahu fikum, yang juga tidak kalah mengerikannya karena urusannya la yutrok, tidak akan dibiarkan, akan diselesaikan nanti yaumul qiyamah. Seorang yang sudah akan masuk jannah ketika dia masih urusan dengan manusia, akan diselesaikan, akan dikisas, dan tidak lagi dengan dinar dan dirham, tidak lagi dengan urusan-urusan dunia, tetapi dengan pahala dan dosa. Ikhwanuddin a'azzakumullah, yang kedua ini dibagi tiga lagi. Dzulmun linnas, dzulm kepada manusia ada tiga. Zalim pada darahnya, dilukai, disakiti, atau dibunuh. Kedua, fi malih, pada hartanya, dirampas, dicuri, dirampok, ditipu, dicurangi. Ini dzulmun linnas fil mal. Yang ketiga, fil irdi, menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan kemuliaannya. Ini barakallahu fikum, bentuk-bentuk kezaliman yang la yutrak, yang enggak akan dibiarkan. Apa maknanya enggak dibiarkan? Akan diselesaikan nanti yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi berpesan kepada Amr bin Hazm agar melarang mereka dari kezaliman-kezaliman, dan beritahu mereka bahwa Allah tidak suka kezaliman dan melarang kezaliman, dan Allah berfirman, ala laknatullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Wa yubashirun nasa bil jannah wa bi'amaliha, dan agar dia memberitakan kabar gembira dengan surga dan dengan amalan-amalan yang membawa ke surga. Disuruh utusan tadi untuk mengajarkan apa jalan-jalan yang membawa ke surga, yaitu ketaatan-ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa yundirun nas an-nar, memperingatkan manusia dari neraka, wa amaliha, dan juga amalan-amalan yang membawa ke neraka. Wa yasta'lifun nas hatta yafaqihu fid-din, dan hendaklah dia berbaik-baik hubungannya dengan manusia agar memfaqihkan mereka dalam agama. Disuruh untuk ta'liful qulub, disuruh untuk berbaik-baik dengan manusia, jinak dengan manusia, akrab dengan manusia, hingga bisa mengajari mereka agar mereka faqih dalam agama. Wa yu'allimun nasa ma'alim al-hajji, dan agar dia mengajarkan pada manusia rambu-rambu, aturan-aturan haji, karena mereka berkewajiban untuk haji bagi yang mampu. Maka diajarkan pada mereka haji, sehingga mereka ketika berangkat ke Mekah untuk haji, mereka sudah bisa. Wa sunnatihi, diajarkan sunnah-sunnahnya. Wa faridatihi, dan kewajiban-kewajibannya. Wa amarallahu bihi, dan juga apa yang Allah perintahkan. Wal hajjul akbar huwal umrah. Yang namanya haji yang besar adalah haji. Semua haji adalah hajjul akbar. Adapun haji yang kecil adalah umrah. Dalam riwayat ini barakallahu fikum, ternyata hajjul akbar bukan haji yang bertepatan dengan Jumat, maka itu haji akbar. Kalau enggak bertepatan dengan Jumat, itu bukan haji akbar lah. Hajjul akbar adalah haji Itu semua haji akbar. Adapun haji yang kecil adalah umrah. Wa nahanna an yusalli ahad fi thawbin wahid saghir. Dan tidak boleh salah seorang kalian salat dengan satu pakaian yang kecil. Yakni satu pakaian yang digantung di atas sehingga menggantung ke bawah tidak menutupi aurat dengan baik. Karena ketika dia ruku atau sujud, auratnya akan tampak. Barakallahu fikum. Pakaian mereka ketika itu adalah seperti sarung, hanya lembaran saja. Kalau dua, yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Dan itu yang syar'i. Harus pakai dua pakaian. Contohnya adalah pakaian umrah, pakaian haji, pakaian ihram. Disarungkan dan dikerodongkan. Nah mereka-mereka yang tidak memiliki, karena sebagian mereka memang sangat fuqara, sangat fakir, mereka memakai hanya satu pakaian. Mereka akan ikatkan di lehernya. Seperti sarung diikat di leher. Menggantung di sini. Itu tidak boleh. Mengapa? Ketika dia sujud akan tampak auratnya, akan terbuka auratnya. Kalau dia dalam keadaan ijtiba, akan terlihat kemaluannya dari atas. Ijtiba itu duduk, sarungnya diginikan. Satu sarung tok, dalamnya telanjang, gak pakai apa-apa. Maka dilarang pula di sini dalam kalimat selanjutnya. Qala illa an yakuna thawban yuthni tarafaihi ala atiqihi, kecuali pakaian yang panjang yang dia ikatkan di lehernya sehingga panjang sampai ke kaki, tentunya di atas mata kaki, sehingga walaupun dia ruku dan sujud tertutup tetapi tetap makruh pakai salat pakai satu pakaian, dua pakaian yang disarungkan dan yang diselendangkan di pundak. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun pundak bukan aurat. Walaupun pundak bukan aurat. Maka kalau satu kain tadi disarungkan saja di atas pusatnya, seorang laki-laki sudah menutup aurat. Karena auratnya dari lutut sampai ke pusatnya. Terbuka di atasnya. Tetapi untuk sholat, kata Nabi dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, falyadha ala atiqihi syai, letakkanlah di pundaknya sesuatu. Syai, kata para ulama, sesuatu adalah apa saja, selendangnya kah, jubahnya kah, atau apa saja. Bahkan kata mereka, kalaupun dia hanya kain yang kecil seperti tali yang dikalungkan di sini cukup, karena bukan untuk menutup aurat. Auratnya laki-laki dari pusat sampai lututnya. Itu adalah ta'adduban fis shalah, beradab dalam salat. Sehingga kalau sudah pakai baju komis, sudah memakai baju koko, enggak perlu lagi diselendangkan sorban, enggak perlu lagi diselendangkan sejadah, enggak perlu lagi. Dengan dalil tadi, falyadha ala atiqihi syai, selendangkanlah di pundaknya sesuatu. Itu barakallahu fikum teguran bagi mereka yang pakai satu pakaian saja, yaitu sarungnya saja. Kata Nabi, pakailah di atasnya sesuatu di pundaknya. Kalau sudah ada, ya cukup. Maka barakallahu fikum, itu kalimat falyadha ala atiqihi syai. Di dalam kalimat ini, dalam surat kepada Amr bin Hazm, ada perintah berikutnya. Ala wa yanhan nas an yahtabi ahadun fi thawbin wahidin yufdi farjuhu ila sama. Ini yang kita katakan tadi. Dan tidak boleh ihtiba, kerodongan sarung saja, tidak memakai pakaian apapun. Duduk kerodongan sarung itu namanya ihtiba. Dikatakan qala yuhdi bi farjihi, dia menampakkan kemaluannya ke langit. Ini tidak boleh. Ya, duduk, kakinya diangkat, kemudian dikurung dengan sarung begitu. Sehingga kalau dari atas kelihatan auratnya. La yajuz, tidak diperbolehkan. Wa yanha an ya'qisa ahadun sya'ra ra'sihi fi qafahu. Dan tidak boleh seseorang mencukur rambut bagian belakangnya saja. Tidak boleh belakangnya saja dicukur. Depannya tidak. La yajuz. Itu yang disebut dengan qaza'. Itu yang disebut dengan qaza'. Yanha an ya'qisa ahadun sya'ra ra'sihi fi qafahu. Wa yanha idza kana bainan nasi hayjun. Dan dilarang pula kalau di antara manusia ada haid, gonjang-ganjing atau pertikaian, jangan memanggil kabilah-kabilah lain. Jangan memanggil asyair, asyirah-asyirah lain. Wal yakun da'wahum ila Allah azza wa jal. Hendaklah panggilan mereka kepada Allah azza wa jal. Biasanya kalau terjadi pertikaian, yang satu akan memanggil kabilahnya, yang satu akan memanggil kabilahnya, dan semakin besar pertikaiannya, semakin besar, bukan selesai. Tetapi hendaklah memanggil Allah, berdoa kepada Allah, menyeru Allah. Makna doa, yad'u adalah berdoa, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dilanjutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waliyakun da'wahum ilallahi azza wa jal wahdahu la syarikalah. Dan hendaklah mereka dalam berdoa apapun, hendaklah berdoa pada Allah. Jangan berdoa pada makhluk. Jangan berdoa kepada selain Allah, kepada kabilah-kabilah, asyirah-asyirah, atau kepada suku-suku. Siapa yang berdoanya kepada selain Allah, fal yuqta'u bisayf, hendaklah mereka dipenggal dengan pedang. Ini kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan la ilaha illallah. Hatta takunu da'wahum ilallahi wahdah, hingga doa mereka hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa ya'muru an-nas bi isbaghil wudu. Dan juga Amr ibn Hazm ditugaskan untuk mengajarkan kepada mereka wudu, dan harus menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu adalah membasuh anggota wudunya dengan sempurna. Berarti isbagul wudu adalah semua anggota wudu terkena air dan dibasuh dengan bersih. Ini barakallahu fikum yang namanya isbag al wudu. Adapun ghulu, berlebih-lebihan dalam penggunaan air, itu bukan isbaghul wudu. Rasulullah SAW kadang sekali-sekali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Dan mengucapkan kalimat, mengucapkan hadis, iqtasid bilma, walau janiban nahri, iritlah air, walaupun engkau di samping sungai. Atau kama qala fi riwayah, disuruh untuk irit air, walaupun di pinggir sungai. Sehingga membasuh dengan air yang berlimpah berkali-kali sampai 5 kali, 10 kali masih belum puas, itu orang terbawa dengan godaan setan walhan. Setan walhan adalah yang selalu mendorong orang untuk boros air. Kita ulangi, isbagul wudu adalah menyempurnakan anggota wudunya agar semuanya terbasuh, tidak ada yang tertinggal. Wujuhuhum wa aydihim ilal marafiq, wajah-wajah mereka, tangan-tangan mereka sampai siku, wa arjulihim ilal ka'bain, dan kaki-kaki mereka sampai ke mata kaki. Wa yamsahuna biru'usihim, dan menggosok atau mengusap kepala mereka, kama amarahumullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa amara bis salati li waqtiha, dan agar dia mengajarkan kepada penduduk Bani Harith agar mereka sholat tepat pada waktu-waktunya. Wa innama wa itmamur ruku'i was-sujudi wal khusyu'. Dan diajarkan pula mereka agar menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, dan hendaklah salat dengan khusyu'. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akan berbahagia orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Maka diperintahkan Amr bin Hazm untuk mengajarkan salat dengan sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak tuma'nina, tidak sah salatnya. Sampai tidak sah, na'am, tidak sah salatnya. Mengapa demikian? Karena Nabi berkata kepada seseorang yang sholatnya tidak benar, sholatnya tidak tuma'nina, kata Nabi, irji' fasalli, fa'innaka lam tusalli. Balik kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Dia ulangi lagi, dengan cara yang sama. Kata Nabi, irji' fasalli, fa'innaka lam tusalli. Balik kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Kembali lagi dia sholat. Tetapi tetap Nabi menyatakan irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembali kamu, salat lagi, kamu belum salat. Akhirnya orang tadi nyerah, ya Rasulullah, ma uhsin ghaira hadhihi, ya Rasulullah, aku enggak bisa lebih bagus dari ini, ajari aku. Kata Nabi, kalau kau salat, maka berwudulah dan kemudian berdiri dengan sempurna. Rumarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, rukuklah sampai sempurna ruku. Thummarfa, kemudian naiklah, hatta tatma'inna qa'iman. Thummasjud, hatta tatma'inna sajidan. Selalu dikatakan hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, yang diterjemahkan tuma'nina, hingga tuma'nina, tuma'nina. Kata para ulama, makna tuma'nina adalah menyempurnakan gerakannya atau menyempurnakan sujudnya dan rukunya, dan sempat membaca yang paling ringkasnya. Itu tuma'nina. Misalnya kalau ruku, sempat membaca satu kali saja subhana rabbiyal azim, ya cukup. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, cukup. Itu tuma'nina. Kalau baru rukuk naik lagi, belum sempurna, belum sempat baca apapun, maka itu namanya tidak tuma'nina. Demikian pula sujud, sampai bentuk sujudnya sempurna dan sempat membaca walaupun yang paling pendeknya. Walaupun yang paling pendeknya membaca sekali saja subhanarabbiyal a'la, itu sudah cukup tuma'nina. Sujud Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, menduduk. Cukup itu sempurna. Tetapi kalau yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia enggak sempat membaca subhana rabbiyal a'la satu kali pun, enggak sempat membaca subhana rabbiyal azim satu kali pun, bahkan sebagian belum sempat, jidatnya nempel ke tanah, ke bumi, sudah naik lagi. Maka itu jelas tidak sah. Kalau Nabi lihat, Nabi akan berkata, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Kalau banyak saat semasjid, "Irji'u fasallu fa innakum lam tusallu." Balik kalian semua, salat lagi, kalian belum salat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Kembali kepada kitab. Rasulullah SAW memerintahkan Amr bin Hazm untuk mengajari mereka salat dengan sempurna. Wa yughallis bis subhi, mengajarkan agar salat subuh di waktu ghalas. Ini dalil barakallahu fikum yang merajihkan waktu subuh itu lebih afdal waktu qalas. Ada waktu isfirar. Waktu qalas dalam keadaan masih agak gelap. Masih agak gelap. Sedangkan isfirar sudah mulai menguning. Salat subuh masih sah? Masih sah. Baik. Mengapa ada pendapat ulama yang berkata lebih afdal istirar, bukan ghalas? Sebagian yang lain menyatakan yang lebih afdal adalah ghalas, bukan istirar. Terjadi perbedaan para ulama. Di antara para ulama yang berpendapat lebih afdal adalah istirar adalah ahnaf. Orang-orang dari pengikut madhab Hanafi. Apa alasan mereka? Alasan mereka hadis yang sahih. Hadisnya memang sahih. Diakui kesahihannya oleh para ulama. Asfiru bil fajri fa innahu aqdamu lil ajri. Isfirarlah dalam salat subuh karena itu lebih besar pahalanya. Disuruh untuk isfirar, kata mereka. Hadis itu sahih dan hadis ini pun sahih. Rasulullah SAW selalu sholat fil ghalas dan menyuruh orang lain sholat fil ghalas. Bagaimana ini? Menjamakkan dua hadis yang sahih yang kelihatan bertentangan. Kata para ulama sesungguhnya tidak bertentangan. Kalimat asfiru bil fajri maknanya panjangkan sholat subuh itu dari ghalas sampai isfirar. Ini menunjukkan sunnahnya memanjangkan sholat subuh. Di antara sholat-sholat Nabi dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya yang paling panjang adalah sholat subuhnya. Bahkan disuruh asfiru bil fajri fa innahu a'dham lil ajri. Panjangkan sampai isfirar karena itu lebih besar pahalanya. Dan jangan kalian kira isfirar itu sampai terbit matahari, tidak. Itu sudah terlalu berlebihan, terlalu panjang sampai keluar waktu. Isfirar itu di akhir waktu fajar. Akhir waktu fajar sebelum terbit matahari. Barakallahu fikum. Dalil-dalil bagi para ulama yang berkata bahwa memulai salat subuh itu fi ghalas adalah hadis ini dan yang semakna dengan ini. Yughallis bis subhi, kata Nabi perintahkan mereka untuk salat di waktu ghalas ketika masih gelap. Wa yuhajjir bil hajirah, dan hendaklah salat duhur persis ketika matahari sudah tergelincir. Langsung. Jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur. Salat duhur adalah ketika matahari dari tempat tertingginya begitu bergeser, menurun, maka saat itulah waktu duhur. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang dulu menyiapkan jam khusus ya, dengan besi sekian, dengan lingkaran-lingkaran di sekitarnya untuk mengukur bayang-bayang. Kalau matahari terbit dari sana, bayang-bayang di sana. Sampai matahari di atas, bayang-bayang sudah di tengah. Ketika matahari bergeser, maka dia bergeser ke sini. Barakallahu fikum. Ketika bergeser ke arah yang berlawanan dengan terbenamnya, sedikit saja sudah masuk waktu duhur. Maka salatlah bil hajirah. Wa salatul asri wasyamsu fil ardi mudbiratan, dan salatlah asr ketika matahari di bumi sudah berpaling, maksudnya sudah ke arah tenggelamnya, dan bayang-bayangnya sudah memanjang seperti bayangan aslinya. Kalau ini tingginya sekian, bayang-bayangnya juga sekian. Demikian barakallahu fikum kata mereka para ulama tentang salat asar yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Wal maghribu hina yuqbilul lail, dan maghrib ketika malam datang. Dimulai malam datang dengan terbenamnya matahari. Bukan cahayanya, tapi qursatus syamsi, bola mataharinya. Bola mataharinya tenggelam, itu sudah maghrib. Bagi yang berbuka silakan berbuka, dan juga sudah masuk waktu maghrib. Yang mau salat, salat sudah sah. Walaupun kadang matahari bulatannya sudah tenggelam, masih terlihat terang. Namun ada ciri-cirinya. yaitu ada syafaqul ahmar, memerah. Warna ada semburat marah, merah, dan itulah syafaqul ahmar. Hina yuqbilul lail la yuakhir hatta tabdun nujuma fis sama. Jangan ditunda sampai keluar bintang-bintang di langit. Kalau menunggu waktu maghrib sampai yatasyabak an-nujum, sampai bintang-bintang sudah seperti jaring-jaring saking banyaknya, maka itu tasyabuh dengan Yahudi. Yahudi berbuka puasa sampai bintang-bintang bertaburan, baru mereka berbuka. Tetapi kaum muslimin berbuka ketika bola matahari terbenam. Fala tashabbahu bihim, maka jangan menyerupai mereka. Wal isya'u awwalal laili, dan isya' adalah awal malam ketika syafaq ahmar tadi hilang. Tadi matahari bolanya tenggelam, cahaya merahnya masih ada. Semakin kecil, semakin gelap, sampai kemudian hilang sama sekali, dan saat itulah masuk waktu isya. Wa amara bis-sa'i ila al-jum'ah, dan dia juga disuruh untuk mengajarkan kaum muslimin Bani Harith untuk berangkat salat Jumat. Idza nudiya laha, kalau sudah dipanggil, kalau sudah dikumandangkan adzan, maka harus mendatangi masjid. Wal ghuslu 'inda ar-rawahi ilaiha, dan diperintahkan untuk mandi ketika berangkat Jumat. Dalil yang sahihnya rawahu sab'ah. Dalil yang sahih diriwayatkan oleh 7 ahlul hadis. Ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Muhtalim sudah mimpi basah, maksudnya sudah dewasa. Bukan maknanya bagi yang mimpi basah mandilah, bukan. Tetapi wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa mandi Jumat. Wa amarahu an ya'khudha minal maghanim khumsallah, dan diperintahkan mereka untuk memberikan 1/5 dari pampasan perang. Wa ma kutiba 'alal mu'minin bis sadaqati minal 'aqar usruma saqatil 'ainu wa saqatis sama. Dan apa yang diwajibkan atas orang mukmin dari sedekah adalah kalau kebun-kebun 1/10 dari kebun-kebun yang disiram oleh hujan atau disiram oleh sungai, oleh mata air. Sedangkan yang disiram oleh ember-ember mereka, artinya mereka ngangsu, mereka kerja, maka nisful usur, separohnya 1/10. 1/10 dibagi 2, jadi 1/20. 1/10 dibagi 2, bukan 1/5, tapi 1/20. Barakallahu fikum. Akan dilanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.